Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi bersama Fanny Fong di sini. Tentunya bersama Omar dan Kanteng di sini. Kita coba nyanyi yang mana karya dari Sekri Budiman. Sekri Budiman yang mana lagu ini pernah dibawakan oleh Hari Parintang, Hari Parintang, Kak Fanny Fabiola dan teman-teman saya Ratso Kasampai. Surat di rumah gada teo hati siang yo malam de manuruike katonyo hati mengkoden lupo baca mimpi. Laso tak sampai. Mudah-mudahan selalu cinta dengan Kreya Minang dan selalu mendengarkan Kreya Minang. Ujok ya, Kreya dari Sekri Budiman. Oke, dah mungkin di lain lagu-lagu lain kita bisa gabung lagi bersama Ipa Om Ariel.